Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin dan muslimat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga para pendengar Radio Insani streaming rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali menghadiri raudun min riyadil jannah, taman-taman surga. Taman-taman surga. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Mampirlah. Ya. Maka berbahagia sekali kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampir. Kalau kata farta'u itu artinya merumputlah. Ini puas-puaskan dirimu di dalamnya. Ini mengandung perintah agar kita ini rajin menghadiri majalisud dzikri, majelis-majelis ta'lim. Al-majalis allati dzukira fiha al-halalu wal haramu. Majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan ilmu tentang mana yang halal dan mana yang haram. Dan tentu tidak bisa diketahui mana yang halal dan mana yang haram kecuali dengan mempelajari kalamillah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan hadis ke-15. Satu hadis yang sangat penting dan berkaitan dengan kebutuhan seorang hamba, di mana dengan hadis ini kita sebagai hamba Allah mendapatkan kabar gembira tentang betapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya al-afwu. Sifat Allah adalah al-afwu. Apa itu al-afwu? Yang maha memberi maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, engkau adalah afu, zat yang maha mengampuni. Fa'fu an, engkau mencintai untuk memberikan maaf, maka ampunilah dan maafkanlah kami. Kita diberi kabar gembira oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah pencipta kita adalah zat yang sangat mencintai al-afwa, sangat mencintai memberikan maaf. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala farah, kebahagiaan. Kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerima taubat seorang hamba yang telah berbuat dosa, melebihi kebahagiaan seseorang yang menemukan kembali hewan tunggangannya lengkap beserta seluruh uborampene, seluruh kebutuhan dia di kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut hilang. Ya. Dan ini tidak akan bisa dirasakan kebahagiaan semacam ini kecuali oleh orang-orang yang pernah mengalami kehilangan. Ya, ada yang pernah kehilangan apa? Kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, ya. Anaknya nyelempet. Ditinggal pengajian, anaknya lari-lari apa? Sendiri nyelempet. Mojok sama temannya, pulang pengajian, tingak tengok enggak kelihatan. Ya, udah panik. Tapi ternyata ketemu. Masyaallah. Ini kejadian ini kembali saya rasakan berapa hari di Jogja. Masya Allah. Kehilangan. Sudah pikiran saya sudah cupet. Ya. Kehilangan kunci motor. Plus STNK-nya. Biasa kan jadi satu. Perasaan sudah dimasukkan tas. Tasnya dirogoh. Kosong. Coba bayangkan gimana. Ya. Jangan lama-lama bayangkan ya. Akhirnya saya tanya ke teman saya yang saya domplengi di mobilnya. Di mobil jenengan ada tidak? Golei muter-muter sudah disisir mobilnya. Enggak ada. Mobil satunya lagi coba yang kemarin saya domplengi juga enggak ada juga. Wah, kalau begitu hilang di jalan. Sudah pikiran ya. Itu adalah kendaraan yang bisa untuk mengantarkan diri saya, kendaraan mengantarkan keluarga saya, sementara kuncinya tidak ada, kek surate hilang meneh. Muter-muter. Subhanallah, yang bisa saya lakukan ini tahadus bin ni'mah. Hilang itu saya cari enggak ketemu malam hari. Kemudian sampai pagi hari masih belum ketemu. Saya cek belum ketemu. Kemudian antara asar, yakni sebelum asar, sebelum sholat asar, antara adzan dan qomat, akhirnya saya angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa menemukan kunciku ya Allah. Urusan dunia loh niku. Masya Allah. Terus, antara adzan dan iqomat, antum tahu sendiri, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sendiri, antara adzan dan iqomat adalah apa? Waktu yang mustajab yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak gunakan. Banyaklah gunakan. Dah saya salat asar dengan berdoa penuh memohon, 3 kali saya ucapkan itu. Ya tentunya sebelumnya cuma meminta dalam hati dan belum saya ucapkan. Keluar dari masjid, saya masuk ke sebuah toko, keluar dari toko tangan saya tidak sengaja merogoh tas yang semalaman saya cari enggak ada kuncinya. Pas merogoh kok ngerenjel. Saya angkat, subhanallah, kunci lengkap, enggak kroak. Itu rasanya masyaallah, mak. Cus, coba bayangkan. Kalau Anda berjalan di padang pasir dengan kendaraan satu-satunya, semua perbekalan di kendaraan tersebut, kemudian Anda akan butuh sesuatu di kendaraan tersebut, ternyata kendaraannya apa? Jalan, hilang. Putus asa Anda cari kesana kemari, tidak ada, sudah putus asa. Tinggal di sebuah bawah sebuah pohon, siap-siap mati. Tiba-tiba kendaraannya datang. Coba bayangkan. Tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah merasakan. Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaannya melebihi kebahagiaan orang tersebut. Meskipun bahagianya Allah, sama-sama kata-kata apa? Bahagia. Allah bahagia, Allah senang, Allah gembira. Di sini ada hamba Allah bahagia, hamba Allah senang, hamba Allah gembira. Bahagianya Allah, bahagianya Allah, hakikat kebahagiaan Allah tidak sama dengan hakikat kebahagiaan seorang hamba. Allah maha sempurna, sementara hamba penuh dengan kekurangan. Tentunya sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat seorang hamba yang penuh apa? Kekurangan. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam menyikapi nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah meskipun zahirnya lafadznya sama dengan lafadz yang ada pada sifat seorang hamba. Jadi ini ada lafadz Allah disebut di dalam Al-Quran bersifat begini misalnya. Disebut di dalam hadis bersifat begini, lafadz A misalnya. Kemudian kita dapatkan hamba, makhluk Allah juga memiliki sifat A. Padahal kita dari kecil mengetahui namanya Allah berbeda dengan makhluk. Bagaimana menyikapi? Padahal sama-sama bersifat A. Maka secara gampang, kalau Allah itu sudah mengatakan dia bersifat A, kita katakan Allah bersifat A. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah memiliki sifat demikian, maka kita sebagai seorang hamba sudah katakan saja Allah memiliki sifat demikian. Selesai. Adapun hakikatnya tentunya berbeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini pelajaran rotok tinggi. Tapi kita sebagai orang awam, kita sebagai orang apa? Awam, harus langsung faham. Karena ini pelajaran yang dulu tidak pernah dipermasalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah pula dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah saya beri kaidah gampang dalam mengimani seluruh sifat-sifat Allah. Terdiri dari 5 pertanyaan. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita faham sudah bagaimana mengimani sifat-sifat Allah insyaallahu ta'ala. Kita sebagai hamba Allah diberi kabar gembira bahwa Allah ternyata mencintai untuk memberi ampun kepada hambanya. Senang kita. Siapa tidak senang? Wong setiap hari kita ini berdosa. Kita ini setiap hari berdosa. Tapi ternyata Allah yang menciptakan kita sangat menyukai untuk memberi maaf. Ini kesempatan besar. Kesempatan besar. Nah, hadis ini adalah hadis kabar gembira bagi kita. Berkaitan erat dengan kebutuhan seorang hamba di mana dia sangat butuh untuk diampuni. Kok sangat butuh untuk diampuni? Kenapa? Karena dia tempat kesalahan. Sebagaimana sering kita ulangi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan apa? Kesalahan. Itu pasti. Nah, karena kita sering melakukan kesalahan, kita butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Di sini ada beberapa faedah dari hadis. Yang pertama bahwa hadis yang ke-15 saya terjemahkan secara langsung, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah itu lebih berbahagia ketika menerima taubat seorang hamba dibandingkan kebahagiaan seorang dari kalian apabila menemukan kembali tunggangannya setelah tunggangan tersebut hilang di padang pasir. Ini hadis yang muttafaq alaih. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai dan sangat menyukai untuk memaafkan. Sangat mencintai untuk memaafkan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala gembira sekali kalau ada orang meminta ampun kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala gembira sekali memaafkan, mencintai untuk memaafkan. Bukan, catatan, bukan karena Allah butuh pada permintaan maaf kita. Allah menyukai sekali untuk memberikan taubat, ampunan. Catatan, bukan karena Allah butuh pada taubat kita. Allah itu tidak butuh kepada taubat kita. Tapi Allah mencintai taubat kita. Luar biasa. Kalau hambanya tidak taubat, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Kalau hambanya pun bertaubat, kekuasaan Allah tidak akan bertambah. Karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Tidak butuh taubat kita. Tidak berkurang dengan taubat kita. Taubat kita adalah untuk kita sendiri. Taubat kita adalah untuk kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Ini semua adalah untuk apa? Supaya kita diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Untuk kepentingan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai taubat, akan tetapi Allah tidak butuh pada taubat. Ini faedah yang pertama. Allah tidak butuh pada taubat kita. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan, dosa, karena tidak sengaja. Seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan karena tidak sengaja, maka Allah tidak akan menyiksanya. Tidak akan menyiksanya. Seperti orang ini. Orang ini. Orang yang menemukan kembali untanya. Dia melakukan kesalahan besar. Apa kesalahannya, Pak? Salah ucap. Salah ngomong. Nggih. Keprucut. Saking bahagianya, dia ingin memuji Allah. Saking bahagianya dia ingin memuji Allah. Tapi karena kebahagiaannya muntap-muntap. Sangat apa? sangat bahagia, pol, ya. Akhirnya lisannya itu kepleset. Dia ingin memuji Allah, ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Engkau adalah penciptaku, pemeliharaku, pemberi rizkiku. Engkau adalah yang menciptakanku, menghidupkanku, mematikanku. Engkau yang mengatur kehidupanku. Dan aku adalah hambamu. Pinginnya begitu. Tapi kualik. Apa kebaliknya? Ini hamba sampai kebalik. Mengucapkan, ya Allah, aku adalah Rabbmu. Ya kan? Aku adalah Rabb itu artinya apa? Aku adalah penciptamu. Aku adalah yang menghidupkanmu. Aku adalah yang mematikanmu. Subhanallah. Kebaliknya fatal. Kalimat kufur ini. Tapi karena dia melakukan dan mengucapkan hal itu karena tidak sengaja, maka Allah tidak menyiksa orang tersebut. Dikatakan akhto'a min syiddatil farah. Saking gembiranya sehingga apa? Salah. Makanya dalam ilmu fikih, ya. Kalau ada seorang laki-laki golek bojone mubeng-mubeng ra ketemu. Ikut belanja, ya namanya orang desa. Sepisan-pisane dijak neng kota, gek neng pasar swalayan. Sekali-kalinya kita ini orang desa masuk ke kota besar, diajak ke pasar swalayan, muter-muter. Dan pas lebaran lagi rame. Akhirnya metal. Apa? Bisa. Bingung. Yang lagi-lagi apa? Bingung. Muter-muter digolek itu orang ketemu-ketemu. Dicari enggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba mak jegage, napa? Ketemu. Bapake, masyaallah. Alhamdulillah, gitu kan? Saking senengnya dia ingin mengucapkan, kamu itu istriku. Ya kan? Apa? Saking senengnya keprucut. Kamu itu tak dicerai katanya. Kamu itu dicerai. Ya. Itu secara hukum, kalau enggak kesalahan kayak gini, itu bisa jatuh talak. Jadi, seorang laki-laki misalnya guyon sama istrinya, guyon ini. Ada misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, Dek, misal ini ya, Bu, ya, kamu tak cerai ya, atau kamu tak cerai. Itu guyon. Cuma misalnya istrinya, ayo coba mas, kita sudah nikah lama sekali, kamu berani enggak mencerai saya, gitu kan. Kemudian si laki-laki, ya wani lanang, iya kamu tak cerai. Itu cerai betulan. Jatuh talak satu. Makanya cerai ini enggak bisa main-main. Ada tiga perkara. Guyonnya itu apa? Bercandanya dihukumi beneran. Benerannya. Salasun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara. Orang itu kalau bergurau dihukumi beneran, apalagi kalau beneran saya beneran. Yaitu yang pertama adalah nikah, kemudian talak, kemudian itaq, pembebasan budak. Ya. Maka tiga hal ini enggak boleh main-main. Enggak boleh main-main. Sekarang sebagian laki-laki gampang mengucapkan apa? Cerai. Hati-hati Bu, sambelnya pedes tak pegat. Wow, Masya Allah. Sambelnya pedes dipegat, Masya Allah. Janganlah buat main-main kata cerai itu. Ya, Subhanallah. Tidak boleh untuk bergurau. Karena bisa jatuh beneran. Kalau sudah jatuh 3 kali repot. Ya kan belum pengadilan, Ustaz. Ya walaupun belum pengadilan Anda harus hati-hati. Karena secara hukum fikih jatuh. Maka hati-hati dalam menggunakan apa kata? Kata cerai. Jangan guyon, ya, jangan guyon dengan kata-kata napa? Cerai. Dene tekan cerai sih enggak, Pak. Nah, ini Bapak ini secara enggak sengaja dia mengucapkan, pokoknya kamu itu, nah, akhirnya apa? Harusnya secara fikih dia dihukumi talak 1. Tapi karena itu kesalahan ucap, maka itu tidak jatuh talak. Ngeten nggih? Tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini faedah yang nomor berapa? 2. Ini apabila seorang melakukan sebuah kesalahan karena apa tadi? Tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa dan menghukum dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Seperti halnya apabila seorang merusakkan barang orang lain. Enggak sengaja. Ya. Lagi jalan ngerti-ngerti nyenggol kamera, jebrak, pecah berkeping-keping. Dosa enggak orang itu? Lagi jalan, tahu-tahu nyenggol kamera, jebrak, kameranya jatuh berkeping-keping rusak. Dosa enggak orang itu? Kok ragu-ragu toh? Dosa atau enggak? Enggak. Kenapa? Tidak. Dosa apa mboten? Tidak. Sepakat? Masya Allah. Enggak ada yang mengatakan dosa? Sinten-sinten? Siapa tadi yang mengatakan dosa? Hah? Sing duwe kamera ngomongnya dosa. Wijan. Panah. Ini satu-satunya orang yang mengucapkan dosa. Kan? Karena dia punya kameranya. Jawabannya adalah tergantung. Bisa dosa, bisa tidak. Kalau sengaja, dosa. Sengaja jepret gitu kan. Kan saya cuma bilang, lagi jalan tiba-tiba nyenggol. Nyenggolnya niatnya apa? Kalau sengaja, niatnya ngerusak karena hasad, ya kan? Karena hasad, dosa dia. Tapi kalau tidak sengaja tidak berdosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa. Jadi pertanyaannya, orang yang nyenggol kamera jatuh sampai rusak, dosa atau enggak? Dilihat niatnya. Kalau niatnya ngerusak, dosa. Kalau tidak sengaja tidak dosa. Pertanyaan kedua, kudu ganti apa ora? Harus ganti apa tidak? Siapa yang harus ganti? Yang sengaja apa yang tidak sengaja? Tenang, Pak. Berarti pokoknya kalau ada yang enggak sengaja nyenggol, tetap diganti. Mulane hati-hati lho. Larang. Ya subhanallah. Dua-duanya harus ganti. Kenapa? Ini karena kaitannya dengan hak Bani Adam. Adapun antara dia dengan Allah, Allah sudah lepaskan. Karena enggak sengaja. Allah tidak akan menghukum dia. Akan tapi yang kaitannya dengan Bani Adam, kudu ganti. Bocah dolanan plinteng. Ya. Bocah dolanan apa? Mainan plinteng. Padahal itu kan membahayakan. Ya kan? Wah. Anu melinteng peleme dewek, ya. Melinteng apa ketapel. Dia mengincar mangganya sendiri. Tapi enggak kena. Batu ini akhirnya meluncur ke mana? Ke rumah tetangga. Prang! Wih, apik banget yaunine. Anak enggak tahu dengarnya suara apa, ya kan? Prang! Coba baline maning, Yong. Ulangi lagi, bunyi lagi, prang, gitu. Ternyata kaca tetangga. Anak ini gak sengaja. Apalagi masih kecil. sudah masih kecil, ya kan, belum balik, kemudian nggak sengaja lagi, kira-kira wajib ganti nggak ini? Tetap bapaknya kudu ganti, ya, bapaknya ibune harus ganti, meskipun tidak napa sengaja. Adapun dosanya Allah sudah ampunkan karena tidak sengaja. Dua orang pergi berburu. Pada-pada nggawa napa? Tembakan, bedil. Mencari rusa. Kemudian ada rusa berkelebat. Rusa. Kamu sebelah sana, saya sebelah sini. Akhirnya yang satu ke sebelah sana, yang satu ke sebelah sini. Sama-sama apa? Bawa senapan. Kaliber berapa ya? 5. 5,5. Kalau 4,5 burung. Kalau ini 5,5. Rusa, babi hutan mati. Manusia pun kalau kena mati. Lagi ngincar-ngincar begini, tahu-tahu kresek-kresek-kresek gitu kan. Anasnya ngubah gitu. Ada yang gerak gitu. Ini barangkali rusanya ini. Kresek. Gerak mana ya? Kresek-kresek-kresek. Langsung diincar. Waduh. Rusanya kok teriak aduh. Wah, ini rusa berharga ini. Tembak lagi. Dor. Waduh, maning. Nah, gitu kan? Sampai teriak berkali-kali baru sadar, "Is, astagfirullah. Jangan-jangan," ya kan? Ternyata itu temannya sendiri. Sudah tergeletak dan meninggal dunia. Dosa atau enggak? Tidak dosa, karena dia ngiranya siapa? Rusa. Tapi dia wajib membayar denda ataukah tidak? Wajib. Jadi bedakan antara sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja, dia bisa berdosa. Kalau tidak sengaja, dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi kalau yang kaitannya dengan Bani Adam, tetap harus nopo? Dilunasi. Nyilih sepeda motor kancane. Enggak sengaja blusuk masuk sawah. Pretil kabeh semuanya. Kemudian setelah itu ditanya sama temennya, "Loh, sepeda motor saya mana?" "Aduh, mohon maaf. Sepedanya tadi blusuk sawah." "Ya diganti." "Ya enggak, wong saya enggak sengaja ini enggak." Pokoknya walaupun tidak sengaja tetap napa? Ganti. Nggih, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun dosa dia tidak berdosa. Perkara yang ketiga dan faedah yang ketiga adalah, dan ini penting sekali, yaitu kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat berbahagia. Allah memiliki sifat senang. Allah memiliki sifat bahagia. Bagaimana cara mengimani sifat Allah bahwasanya Allah itu berbahagia, senang, gembira? Jawabannya adalah kita mengimani sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita rubah maknanya, tanpa kita tolak, tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk. 4. Jadi bagaimana kita mengimani sifat bahagianya Allah? Dalam hadis ini sifat bahagia, yaitu dengan cara mengimani sifat tersebut. Yang bisa nyatet, nyatet. Yang tidak bisa, hafalkan. Mengimani sifat tersebut, apa tadi saya katakan? Mengimani sifat tersebut sesuai, mboko sekedik nih gini, pelan-pelan. Mengimani sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Mengimani sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sebutkan bahwa Allah memiliki sifat marah, ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka, kita iman atau tidak? Iman. Kemudian kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah beristiwa, thummastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kita imani atau tidak? Kita imani. Jadi mengimani apa saja yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kita imani. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dhahik, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dhahikallahu minar rajulain, Allah ketawa, masyaallah, melihat dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhara, yang satu membunuh yang lain, wa kilahuma yadkhulanil jannah, tapi keduanya masuk surga. Allah ketawa. Masya Allah. Betapa senangnya kita punya Allah yang bisa ketawa. Kita imani bahwasanya Allah ketawa. Tapi ingat, ingat, ingat. Kita mengimani apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengimani apa saja sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa menafikan hal itu. Jangan ditolak. Kita harus terima. Ini yang pertama, tanpa menolak. Yang kedua, tanpa merubah-rubahnya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Allah bilang A, ya kita A. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang A, ya kita A. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang B tentang Allah, kita katakan B. Jangan dirubah-rubah. Yang ketiga, jangan dibagaimanakan. Jangan tanya bagaimana ya? Karena kita enggak akan bisa membagaimanakan, menggambarkan hakikat. Hakikat bahagianya Allah tidak bisa menggambarkan hakikat marahnya Allah, tidak bisa menggambarkan hakikat ketawanya Allah, enggak bisa. Jadi jangan dibagaimanakan. Yang keempat, jangan disamakan dengan makhluk. Jadi ketawanya Allah jangan disamakan dengan ketawanya kita. Bahagianya Allah jangan disamakan dengan bahagianya kita. Ini kunci dasar beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah. Camkan baik-baik. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan besok insya Allah, pada kesempatan yang akan datang, kalau tidak ada halangan, akan saya sebutkan bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir yang memiliki tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Dan dia bermadhab Syafi'i, menjelaskan bagaimana kita harus beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang saya terangkan tadi. Tentunya saya menerangkan berdasar apa yang beliau ajarkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelonggaran untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.